Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita sampai detik ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan apa yang kalian minta. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kebahagiaan, keselamatan hanyalah akan diraih oleh orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: qad aflahal mu'minun, dan sungguh beruntung siapa mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang mukmin, inilah yang akan mendapatkan kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana ciri, sifat dan karakter dari orang-orang mukmin yang beruntung tersebut dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin pada ayat yang setelahnya, yaitu pada ayat yang ke-8, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin yang beriman tersebut, orang mukmin yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, orang mukmin yang akan meraih keselamatan dalam kehidupan dunia dan di akhirat, di antara ciri dan karakter mereka adalah orang-orang yang senantiasa memegang dan memenuhi janji dan amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Ini merupakan salah satu sifat dan karakter dari orang mukmin yang meraih keberuntungan hidup. Mereka yang senantiasa memegang janji dan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu amanah yang telah dipikulkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita seorang mukmin, kepada kita seorang ayah, adalah amanah berupa anak-anak kita. Anak merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Anak sekaligus merupakan amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Asy-Syura ayat 49, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal arum yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur wa yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Lillahi mulkus samawati wal arum, dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin, apa yang berada di langit dan di bumi, yakhluqu ma yasha, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia anak perempuan dan anak lelaki kepada pasangan suami istri, ataukah memberikan karunia mereka anak kembar, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pasangan suami istri tersebut mandul tidak memiliki anak. Ayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa saja anak itu merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah menyangka jemaah sekalian bahwasanya kenikmatan dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu hanyalah berupa harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Terkadang sebagian dari kita lupa bahwasanya anak merupakan kenikmatan dan anugerah, merupakan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak dari pasangan suami istri yang mereka tidak dikaruniai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala anak. Berapa banyak di antara mereka yang rela untuk mengeluarkan harta yang banyak dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan anak keturunan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, ini merupakan perkara yang harus kita pahami, yang harus kita ingat bahwasanya anak merupakan karunia dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping itu, di samping sebagai karunia dan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, anak juga merupakan amanah yang kelak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Dan seorang lelaki, seorang ayah, seorang bapak adalah pemimpin di keluarganya, dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian dari orang tua hanya mencemaskan kehidupan dunia dari anak-anak mereka. Mereka lupa untuk menanamkan pendidikan Islam, untuk menanamkan akhlak Islam kepada anak-anak mereka. Mari perhatikan jamaah sekalian kisah indah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Dalam kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Pelajaran penting jamaah sekalian yang kita bisa ambil dari kisahnya Yakub alaihissalam, bagaimana kecemasan seorang bapak, seorang ayah kepada anak-anaknya dalam urusan akhiratnya. Sebagian di antara kita sangat disayangkan, begitu mencemaskan kehidupan dunia dari anak-anak kita, sehingga lupa untuk menanamkan kepada anak-anak kita norma-norma agama, menanamkan kepada mereka nilai tauhid dan akidah yang benar. Perhatikan kisahnya Yakub alaihissalam, betapa cemasnya Yakub alaihissalam kepada anak keturunannya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, am kuntum syuhada, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam berada di detik-detik ajal kematiannya? Tak kalah itu Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan seluruh anaknya, dan dia, Nabi Yakub alaihissalam, kemudian berkata, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nantinya. Lihat bagaimana Yakub alaihissalam, seorang nabi yang begitu mencemaskan anak keturunannya. Nabi Yakub alaihissalam tidak bertanya kepada anak-anaknya, berapa harta yang telah kalian dapatkan wahai anakku. Akan tetapi ditanamkan nilai-nilai akidah dan tauhid yang benar kepada anak keturunannya. Qalu, perhatikan bagaimana jawaban dari anak-anak yang tumbuh di atas tauhid dan akidah yang benar. Qalu na'budu ilahak, wahai bapakku, sungguh kami akan menyembah sesembahan kamu, Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kami menyembah sesembahan bapak-bapak kamu, yaitu sesembahannya Ibrahim alaihissalam, sesembahannya Ismail dan Ishaq, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami, wahai ayahku, adalah orang-orang yang senantiasa pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jemaah sekalian, buah dari seorang ayah yang begitu mencemaskan kehidupan akhirat bagi anak keturunannya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kemajuan internet, kemajuan teknologi dan komunikasi merupakan anugerah yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan? Jika ditempatkan dan digunakan tepat pada sasarannya. Kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi merupakan anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala jika ditempatkan pada tempatnya. Akan tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan kalau dahulu kala kerusakan anak-anak kita itu akan mereka dapatkan tak kalah mereka bergaul di luar rumah, bergaul dengan teman-teman yang salah, berada dalam lingkungan yang salah, yang jauh dari bimbingan agama. Akan tetapi pada zaman ini kerusakan anak bisa terjadi walaupun mereka berada dalam rumahnya. Kerusakan anak, kerusakan pada akidah, kerusakan pada akhlak bisa terjadi pada anak walaupun mereka berada dalam rumah, bahkan dalam kamar sekalipun. Apa penyebabnya? Internet yang salah digunakan. Jemaah sekalian, oleh sebab itulah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari bahayanya api neraka. Tidak tanggung-tanggung jemaah sekalian, beban amanah dari anak-anak tersebut dipikulkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada para orang tua, para bapak dan ayah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi seruan ayat ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dalam dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Terkait ayat ini jemaah sekalian, ada sebuah kisah indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwa jilid yang keempat halaman 437. Disebutkan terkait ayat ini, ada seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, memiliki harta yang begitu banyak, akan tetapi hanya dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuan ini sejak kecilnya dibesarkan dengan berbagai macam kemewahan dan kesenangan dunia. Sang raja lupa, lalai untuk menanamkan norma-norma agama kepada sang anak. Maka hari demi hari pun bergulir, masa demi masa terus berganti. Maka tumbuhlah sang anak gadis ini menjadi seorang wanita yang dewasa. Suatu ketika sang anak mendengarkan seorang budak lelaki membaca Al-Quranul Karim, dan sampailah sang budak lelaki ini kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Mendengarkan ayat ini, mendengarkan ayat yang dibacakan oleh budak lelaki ini, maka tersentaklah anak gadis sang raja. Dia mengatakan hentikan, akan tetapi sang budak terus membacanya, terus mengeraskan suaranya, mengulang-ulang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijarah. Maka sang gadis, anak perempuan sang raja pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian para pelayan yang lainnya membawa sang gadis ini menemui sang raja. Setelah bertemu dengan bapaknya sang raja, maka sang raja pun berkata, ya habibati, ma sya'nuki minzul lailah, ma yubki, wahai kesayanganku, bagaimana keadaan kamu? Apa yang membuat engkau menangis, wahai anak kesayanganku? Maka lihat, perhatikan jemaah sekalian, jawaban dari sang anak ini. Kata beliau, kata sang anak di hadapan bapaknya, di hadapan raja, ya abati, as'aluka billah, wahai bapakku, aku ingin bertanya kepada engkau, aku ingin bertanya kepada engkau, wahai bapakku, lillahi darun fiha narun wa qudaha an-nas wal hijarah, apakah Allah Rabbil Alamin itu memiliki sebuah tempat, sebuah negeri yang di dalamnya terdapat api yang bergejolak yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan? Lihat pertanyaan dari sang anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan agama dari orang tuanya, yang tidak pernah mendapatkan arahan agama dari orang tuanya. Maka sang raja mengatakan, naam, iya, betul. Kemudian sang anak mengatakan, ya abati, mayan nauk antuhdirun, wahai bapakku, apa gerangan yang menghalangi kamu, yang mencegah kamu untuk memberitahukan aku tentang negeri tersebut, tentang neraka, tentang surga Allah tabaraka wa ta'ala? Kira-kira apa jawaban kita jemaah sekalian? Kira-kira apa jawaban kita di hadapan Allah Rabbul Alamin tatkala anak-anak kita mengadu kepada Rabbnya pada hari kiamat kelak? Kira-kira apa jawaban kita jemaah sekalian jika anak-anak kita mengadu kepada Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat kelak, ya Rabb, inna sababa ma'siyatina huwa abi, wahai Rabbku, wahai Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya sebab aku berbuat maksiat kepadamu adalah sebab orang tuaku, sebab bapakku yang tidak memperhatikan urusan agama selama aku hidup. Kira-kira apa jawaban kita jemaah sekalian di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat kelak? Oleh sebab itulah, mari jemaah sekalian pada kesempatan ini untuk kemudian kita memikirkan kembali kelalaian kita selama ini, memperhatikan dan memberikan porsi yang seharusnya untuk anak-anak kita dalam urusan agama mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa mubarakan alayhi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.